Pendengar dan pecinta Radio KMR Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam talim tadarus bimbingan membaca Al-Quran. Kita masih akan meneruskan kajian kita, pelajaran tajwid kita. Kita sudah memasuki halaman ke-59. Mengingat kemarin satu dan lain hal, rekaman halaman 59 ini kurang begitu bagus. Jadi saya ulang kembali halaman yang ke-59 tentang waqaf isyarah. Kemarin rekamannya enggak begitu bagus ya. Jadi saya rekam kembali, saya bikin kembali, barangkali ibu dan bapak juga bisa mengikuti. Baik, di halaman 59 ya, ini tentang waqaf isyarah. Waqaf isyarah. Waqaf isyarah, waqaf rom, isyarah. Mengisyaratkan, mengisyarahkan bahwa di situ ada huruf yang jangan ditinggalkan gitu kan, mengisyaratkan. Jadi saya mungkin bisa terkenal seperti ini atau bisa di Radio Kayu Manis ini. Jangan melupakan jasa-jasa orang yang sudah memberikan kontribusinya. Begitu juga Radio Kayu Manis, karena syariatnya, hakikatnya memang Allah. Karena adanya Radio Kayu Manis kan, alhamdulillah, ibu dan bapak kita bisa berjumpa. Itu jangan dilupakan kayak gitu. Ini isyarah tuh mengisyaratkan di situ ada huruf ya yang apabila kita lewatkan, nah itu jadi permasalahannya. Nah, mengisyaratkan ada huruf. Nah, di halaman 59 nomor 6, waqaf isyarah atau waqaf rum ialah mewaqafkan sesuatu kalimat yang huruf akhirnya hidup dan huruf sebelumnya sebelum akhir ini mati. Disebut waqaf isyarah karena ketika kita membacanya, kita hanya berisyarah saja bahwa di sana ada huruf yang dimatikan, sekedar terdengar oleh yang membaca dan oleh orang yang berdekatan. Maksudnya apa? Wal asri, itu wal asri sebelum ro yang akan kita matikan itu ada sod, wal asr. Jangan dibacanya wal as. Kalau wal as berarti kita memiliki keyakinan di situ tidak ada huruf ro. Padahal di situ adalah wal asri, demi masa. Kalau kita bacanya wal as, berarti salah. Karena artinya bukan demi masa lagi. Merubah arti, merubah makna. Inilah. Fil ardi bukan fil ar. Banyak orang yang baca fil ar. Padahal fil arb. Gitu. Inna anzalnahu fi laylatil qadri. Ya. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Gitu. Qadr. R-nya ada. Qadr. Mengisyarahkan setelah dal mati itu ya ada ro hidup dimatikan. Jadi jangan sampai kita kan memang teori menghentikan bacaan dalam membaca Quran itu ujung-ujung itu menjadi sukun. Permasalahannya sebelum huruf ujung yang disukunkan itu sudah ada sukun, sudah ada huruf mati. Jadi ada dua huruf mati itu. Itulah waqaf isyarah ya. Lailatul Qadri dihentikan jadi Lailatul Qadr. Qadr. Qadr. Qadr. R-nya itu hanya sekadar terdengar telinga kita dan telinga sebelah kita. Kecuali pakai mic memang kedengaran. Wal asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Khusr. Tuh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi waqaf isyarahnya ada. Kita menghindar, saya mah mau menghindar dari ayat pertama supaya tidak ada ayat pertama, ayat kedua supaya tidak ada waqaf isyarahnya. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Enggak ada kan? Karena enggak dihentikan. Waqaf isyarah juga dihentikan. Enggak ada waqaf kan di situ, di wasal. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Tetap aja ujungnya ada. Ya. Sama di apa? Al-Qadar inna anzalna juga sama kan? Itu ujung-ujungnya ada juga gitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajr. Ini, waqob isyarah banyak di sini ya, di Al-Qadar. Kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu tentang waqob isyarah. Jadi sebelum huruf yang akan dimatikan, memang sudah ada huruf mati. Jadi dengan demikian, kalau dihentikan, jadi ada dua huruf matinya. Itu. Dalam bunyi ya. Kalau dalam tulisan mah, yang huruf matinya cuma satu. Yang asli, yang tengah itu. Sebelum huruf yang dimatikan. Itu halaman 59, nomor 6. Jadi waqaf isyarah mengisyarahkan bahwa sebelum huruf yang akan kita matikan, sudah ada huruf mati. Dengan demikian kalau kita menghentikan di situ ada dua huruf mati dalam bunyi fil ard lailatul qadar. Nomor 7, kalimat-kalimat yang huruf akhirnya bertasydid waqafnya dengan mematikan huruf akhir tersebut tetapi tasydidnya tetap jangan dibuang. Ini kalimat-kalimat yang huruf akhirnya bertasydid ada saddahnya, ada sidahnya, ada tasydidnya. Maka kalau kita menghentikan huruf tersebut, tetap tasydidnya jangan dibuang. Maksudnya apa? Bihinna, jika dihentikan, bihin, layus janan, itu masih ada bekasnya. Enggak, layus janan, enggak, layus janan, bihin, karena memang nunnya sendiri memang huruf gunnah ya, gitu. Kemudian yang ke-8, kalimat yang huruf akhirnya ya, waqafnya dengan mematikannya. Iya ya, iyai, khotoya ya, khotoyai. Ada berbekas kan? Bukan khotoya, enggak, khotoyai, iyai, itu. Halaman 60 nomor 9. Kalimat yang ketika diwakofkan sama dengan ketika diwasol. Inilah kalau umumnya ujungnya matobi'i. Ujungnya huruf mati. Itu sama aja. Kalau dihentikan begitu, disambung juga begitu. Walaupun nanti kecuali untuk matobi'i. Kecuali matobi'i ini ketemu lima hal. Matobi'i ketemu alif lam qomariyah. Ketemu alif lam samsiyah. Ketemu lafad Allah. Ketemu huruf mati, ketemu huruf bertasydid, matobinya jadi tidak dibaca panjang. Itu pengecualiannya. Tapi secara umum, kalau di ujung bacaan matobi'i atau huruf mati, jika di wakof, dihentikan, atau disambung, diwasol, sama saja. Ya? Mana? Fakula, sama aja. Udukhulu, sama. Udukhuli, qalu sama fi yushrik mahum sama alaihim ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin sama kan diputus kita sambungin ghairil maghdubi alaihim waladdallin intinya artinya huruf-huruf ini ujung-ujung kalimat ini jika dihentikan, jika diwakof, atau diwasol, disambung, sama saja seperti itu. Al-huda wadduha, kan sama? Wadduha wal-layli dha saja, ma wadda'ka rabbuka wa ma qala. Sama kan? Kita putus. Wadduha wal-layli dha saja, sama kan? Itu hingga akhir ayat. Itu kalau diputus. Diwakof, diwasol, disambung, sama saja. Al-duha min dawa kholau dawatai sa'au. Sama aja. Antara dihentikan dengan disambung, sama membacanya seperti itu. Kecuali untuk mato syafi'i. Nanti ada pengecualian. Kemudian halaman 60 ini tentang tashil. Ya, tashil ini dalam membaca Hamim As-Sajadah ayat ke-44. Di sana ada a'jamiyun. Harus dibaca tashil. Maksudnya apa? Hamzah kedua dari kalimat tersebut tidak jelas dibaca fathahnya. Hal ini dapat dibandingkan dengan an dari kata ejaan. Jelaskan an. Pada lisan sebagian orang Jawa, an itu tidak jelas berbunyi an. Melainkan seperti en yang dipanjangkan ejaan atau bacaannya. Jadi, a'jamiyun tidak dibaca a'jamiyun. A'jamiyun. Panjang bacaannya dua harokat atau satu alif. Itu ya tentang tashil. A'jamiyun. A'jamiyun. Gak a-a lagi. A-a-nya gak jelas. Ejaan kan jelas. Jadi tidak dibaca jelas. Itulah yang dikatakan tashil di surat Hamim As-Sajadah ayat 44. Kemudian halaman 61 adalah saktah. Pasal ke 16. As-saktah. Apa itu saktah? Diam seketika dengan tidak melepaskan nafas. Juga tidak berupa wakaf. Saktah dalam Al-Quran terdapat dalam 4 surat. Atau 4 tempat. Pertama, surah Al-Kahfi ayat yang pertama. Iwaja qayma. Gitu. Nah, jangan iwaja qayma. Enggak. Iwaja qayma. Gitu ya. Jadi, berhenti sebentar dengan tidak ngambil napas. Gitu. Kemudian, yang kedua, di surah Yasin ayat 52. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqa al-mursalin, itu ya. De mim marqadina hadza, itu di ayat 52 ya, surah Yasin ini. Surah Yasin surah ke 36, coba dilihat. Surah ke 36 surah Yasin ya, kita lihat. Biar jelas prakteknya. Ayat 52. Ya, tuh dilihat ya. Nah, ini. Ada tulisan saktahnya kan? Kadang-kadang S doang. Ada saktah. Nih. Qalu ya wailana ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa shadaqal mursalun. Tuh, itu ya. Jadi mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa shadaqal mursalun. Itu diam sebentar dengan tidak mengambil napas. Kemudian di surah Al-Qiyamah ayat ke-27. Ini surah Al-Qiyamah ya. Dicari surah Al-Qiyamah. Itu juz ke-28 ya. 29. Surah ke Al-Qiyamah. Surah ke halaman 500. Surah ke-75 ya. Di sini halaman 578. 578. Biar teorinya bagus nih. Ada kan? 578. Nah, ini Al-Qiyamah. Ayat ke 27. Tuh, ada enggak? Ada kan? Nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qila man raq. Tuh. Idgham bila gunanya enggak ada. Wa qila man raq. Ada kan? Kan dari ini. Dari ayat 26 ya. Kalla idza balaghatit tawraqi wa qila man raq. Wa qila man raq. Atau disambung. Wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq. Al-firaq. Jadi waqila mar, jangan diidghamkan, diidharkan. Waqila man raq. Diamnya itu tidak ngambil nafas, diam seketika tanpa mengambil napas. Waqila man raq. Itu surah Al-Qiyamah ayat 27. Kemudian surah Al-Mutaffifin. Ini surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 ya. Wailul lil mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ya, ini At-Takwir. Ini cari ya. Itu ada di surah Al-Mutaffifin. Kalau nyari begini agak-agak ribet ya. Padahal kita sering-sering pakai gitu ya. Itu muzammil, mudatsir. Tuh. Oh, di sini ya. Nih, wailul lil mutaffifin. Nih. Ada di ayat ke-14. Tentang timbangan. Wailul lil mutaffifin. Tuh. Nyari di daftar isinya malah susah. Kadang ada nomor ayat itu. Kalau indeks kita sudah ada nomor ayat, enak. Trat. Surah ke-83 ya. Oh, di sini At-Tadfif. Pantesan saya cari-cari susah. Mana di daftar isinya Al-Mutaffifin? Ternyata At-Tadfif. Itu kan kadang-kadang kita enggak ngehnya itu. Kayak apa bacanya? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas padahal Qul Huwallahu Ahad gitu ya. Kadang-kadang Al-Lahab kita taunya Qul Tabat. Itu aja taunya An-Nasr itu ya. Nama-nama lainnya itu kadang-kadang enggak terbiasa. Ada ya surah Al-Mutaffifin, surah At-Tadfif gitu. At-Tadfif timbangan ini ya. Ayat ke-14 coba lihat. Tuh. Dari ayat 13-nya Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu. Balnya kan harusnya idgham bila gunnah. Ya, idgham hukum lam mati. Tapi tidak diidghamkan. Di sini diidharkan. Kalla bal. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yaksibun. Itu ya. Kalla bal. Itu ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Gitu. Terus Al-Kahfi ya. Di surat Al-Kahfi dekat Maryam ya, itu ini suratul Kahfi. Suratul Kahfi surat keberapa coba dicari ya. Ini kalau nyari gini di daftar isinya agak beribet karena konsentrasinya kemana-mana. Ayat ke-18. Surat ke-18 ya. Surah Maryamnya 19. Jadi nyari di daftar isi gini. Kalau bukan di lagi siaran mah gampang. Kalau begini blank mata tuh. Gak jelas. Makanya saya siapkan indeks Qurannya. Sudah ada nomor suratnya. Gampang kalau ada nomor suratnya. Jadi indeksnya. Ini surat kesekian, ayat sekian. Gampang. Tapi kalau nama surat di daftar isi itu blank aja. Itu surah Kahfi tadi surah ke-18 ya. Coba biar lebih enak ya prakteknya. Itu. Kalau enggak gini sepotong-sepotong penggalannya. Nah, ini ya. Surah Al-Kahfi surah 1, surah ke-1. Nih, surah ke-1 kan ada ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman linzira ba'san syadida. Permasalahannya kalau nafasnya enggak cukup ya berhenti juga di situ karena ada nomor ayat ya. Gitu kan? Misalkan Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. berhenti terus juga itu ada nomor ayat ya. Gitu. Tapi di situ ya sebaiknya saktahnya dipergunakan gitu. Karena diam sebentar ini ada maksud ya. Gitu. Ada yang menyatakan sama ya. Kalau kita lagi ceramah, lagi ngajar, tiba-tiba ngobrol, gaduh, diam aja sebentar. Kenapa itu kok yang ceramah itu diam? Kenapa guru itu kok diam ya, nerangin? Padahal tahu sebelahnya ada yang ngobrol. Didiemin aja nanti juga kalau enggak, oh iya, orang lagi nerangin, orang lagi ceramah, lagi ini, malah ikut ngobrol juga. Itu penyakit ibu-ibu, penyakit bapak-bapak sama aja. Jadi saya sering bilang, kalau belajar itu, kalau hari ini kita menemukan teman yang sering ngobrol, ya dosanya gede itu ya, di masjid orang lagi ceramah lagi apa, dia ngobrol, ngobrolnya gak karuan lagi. Minggu depan jangan datang lagi deket dia, jauhin aja. Itu pasti begitu, permasalahannya sepele. Pas datang duduk, ustad atau ustadzahnya ceramah, dia cuma ngobrol, bu, kok itu jilbabnya kok bagus ya, beli di mana? Cuman gitu doang. Oh iya, aku belinya di sono, di kota, di mana alamatnya, tetetetetet, panjang lebar, jadi akhirnya panjang. Jadi permasalahannya bukan jadi permasalahan jilbab aja, itu setan tuh pinter gitu ya. Nah itu kan adanya dalam diri kita, setan malaikat ini kan di tangan, di kanan, kiri, ada yang selalu menggoda kita. Jadi kecil sekali, susah untuk mendeteksi. Soal ikhlas aja susah ya Allah ya. Masya Allah, ikhlas kan kita dapat pahala dari Allah. Kurang-kurangnya kita gak ikhlas, pahala kita kayak apa, seperti kertas dibakar api. Ngajinya benar, salatnya benar, tapi tiba-tiba dalam hati, oh di sebelah, di belakang nih ada mertua nih, di belakang ada si ini nih, ada si ini. Nah, bukan karena Allah lagi, hilang pahalanya kan. Itu kan Allahu Akbar. Siapa aja dihinggapi. Oh kalau ustaz mah kali gak ada. Sama aja. Pas ceramah yang diharapkannya, diterbayangnya amplop saja kan. Gitu kan. Tapi memang ibu dan bapak juga perlu cerdas ya. Para guru, ustadz-ustadzah itu yang marbuat yang di masjid itu juga perlu dipikirkan. Maksud saya apa? Kalau kita ngasih, ini pak buat masjid, ini pak buat zakat, buat ini. Itu si ustadznya juga dikasih. Dia kan gak punya penghasilan apa-apa. Ya kitalah yang harus berpikir untuk mereka. Jadi jangan sampai mereka mengambil uang yang seharusnya bukan miliknya. Walaupun dia ada 1/8 haknya. Jadi pak ini buat beli semennya, ini semennya saya kasih. Ini buat benerin keran masjid. Ini buat ininya. Nah ini buat bapaknya. Begitu. Ini bapaknya gak dikasih. Dia megang uang gede. Dia gak dikasih ya. Matanya gelap gitu kan. Dipikirkanlah. Karena dia juga dapat jatah 1/8 kan. Bahkan mungkin kalau dia terlilit hutang lain lagi ceritanya. Kan banyak seperti itu. Atau ada lain hal. Itu ada kebutuhan-kebutuhan. Jadi inilah. Makanya kadang-kadang boleh ditiru dalam hal manajemennya ya. Bagaimana misionaris ke pedalaman. Saya ngobrol sama dia, kok Anda begitu semangat ya untuk mengajarkan ajaranmu ke pedalaman-pedalaman kayak gini. Kamu gak mikirin keluarga, kamu gak mikirin masa depan gimana. Dia bilang, ngapain saya mikirin keluarga, orang keluarga sudah saya dipikirkan oleh pusatnya gitu kan. Jadi justru betul mereka betul menjalankan misinya. Padahal agamanya mereka kan ya kita tahu ya, kalau kita jelas inna dina indallahi islam, hanya din, hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah. Tapi itulah soal keyakinan, soal hati. Dia mau mengorbankan jiwa dan raga siang dan malamnya untuk ke pedalaman, masuk gitu ya. Karena apa? Keluarganya sudah dipikirkan oleh pusatnya gitu ya. Nah ini satu hal kan positif. Jangan sampai ada gambaran kuliahnya udah capek, udah ke Mesir, udah kemana, datang ke kampung, di kampung nggak ada, ya maaf aja ya, namanya manusia juga, ustadz juga kan manusia juga, ada keluarganya, butuh kehidupan. Dia ngajar siang dan malam, iya ikhlas karena Allah, tapi kehidupan keluarganya kadang-kadang maaf, di pedalaman itu mereka tidak dapat uang, tidak dapat gaji. Digajinya apa? Nih Pak Ustadz, nih singkong, nih Pak Ustadz, nih padi, nih ini, nih. Ya mereka juga kan butuh. Nah kalau ada dari pusat, ada organisasinya, nah tentu mereka akan lebih semangat lagi. Inilah yang biasanya dari Timur Tengah, kalau ada masjid-masjid itu juga dikasih gaji gitu ya. ma'had-ma'had di Jakarta, di Indonesia ini, itu atas biaya uang zakat dari Timur Tengah. Cuman sayang kemarin setelah ada kasus teroris-teroris itu, dana-dananya nggak datang ke Indonesia karena ditakutnya penyebaran teroris. Nah ini perlu dipikirkan lah ya. Karena bagaimanapun kita tidak termasuk orang yang beriman kalau kita tidak pernah berpikir tentang diri kita, keluarga kita, dan sekitar kita. Bagaimana jadinya negeri ini kan sekarang carut marutnya kelihatan. Di sana pemilihan ya wakil, pemilihan gubernur, berantem. Ini masya Allah ya kejadiannya, demokrasi kita apa memang kita belum dewasa, apa memang lagi latihan. Di sana sini dikit-dikit berantem soal petasan, soal ini, soal itu. Jadi akhirnya kedamaian itu tidak tercipta, tidak seperti yang kita harapkan. Dulu tuh tidak seperti ini ya. Entah ini karena memang reformasi yang kebablasan, apa entah kenapa, entah gimana. Nah, mari kita sama berpikir ya. Orang-orang pinter, jangan pinter berdiskusi, berdebat saja. Tapi mari kita praktek gimana nih caranya. Nah, salah satunya kami ingin mencoba membumikan Al-Quran. Ini memprogram dengan program pemberantasan buta huruf Al-Quran. Mudah-mudahan harapan kita dengan kembalinya kepada Al-Quran ditata kembali oleh Al-Quran. Karena janji Allah hanya orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis lah orang yang selamat. Itu barangkali kita terlalu melenceng jauh sehingga musibah tak henti-henti. Itu kan di mana-mana. Ya iyalah. Harusnya dia berzakat, tidak berzakat. Akhirnya kan musibahnya tak henti-henti. Itu saktah ya, jadi kesana nih saktahnya. Jadi ini boleh berhenti di surah Kahfi, surah ke-18 ya. Karena di situ ada nomor ayat. Alhamdulillahilladzi anzal 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyadhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Itu ya. Jadi di iwaja berhenti sebentar tanpa mengambil napas. Ya, mau berhenti terus juga di situ ada nomor ayat permasalahannya. Beda dengan yang tadi di surah Yasin memang di tengah-tengah. Mimmarqadina. Hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Itu nyambung. Wakila man raq. Karena memang ada nomor ayat berhenti. Itu ya. Kalla bal rana ala. Itu ya. Di surat Al-Mutaffifin. Itu. Tanda saktah ialah sin atau saktah tulisannya. Yang ditulis dengan huruf kecil. Panjang atau diamnya tidak bernapas kira-kira satu ketukan. Enggak panjang-panjang amat ya. Ya Pak. Kalau satu ketukan maka gok atau ya satu ketukan kan segitu doang. Ya dikit lebih-lebih dikit enggak apa-apa. Ya. Mimmarqadina hadza ma wa'ada ar-rahman kayak gitu. Itu saktah ya. Kemudian besok diteruskan ayat halaman 62-nya. Ibu dan Bapak jangan lupa yang punya waktu hari ini kita ada taklim di Depok terakhir ya Jumat ini. Pak Warno ini mohon dijemput. Terakhir untuk kita sebelum apa lebaran ya, habis lebaran kita teruskan kembali. Kemarin kita sudah Al-Baqarahnya ini ayat keberapa ya, kemarin tandanya kok hilang di sini 160 apa ya, kemarin itu sudah 167 apa. Inna fi khalqis samawati wal ini. Karena kemarin tandanya hilang nih. Saya lupa ngasih tanda. Ayat berapa Bu? Di SMS ya. Ibu dan sudah ngasih tanda. Ini baik. Barangkali ibu dan bapak punya tanda di rumah. Sudah sampai ayat keberapa kami kemarin. Ini saya bacakan SMS dulu. Nih. Pak Ari bagaimana cara membaca wakaf isyarah dengan kalimat minhu. Oh apabila diwakafkan. Minah. Gitu ibu ya. Minah. Itu. Ada juga yang minhu hunya dalam hati. Itu. Pak Ari, sin di atas sod itu ada surat di surat Al-Ghasyiyah ayat 88. Ya, surah Al-Fajr, surah ke-88 coba kita lihat. Ya, surah ke-88. Ya, kita sudah sampai ayat berapa kemarin tadarus kita murotalnya ya. Apa bacaan saya ini? Barangkali ada yang ngasih tanda di rumah, tolong kasih SMS sama saya. Baik, ini ada yang bertanya di surat ke-88 di Al-Ghosyah. Ayat ke berapa ini? Surat ke-88, kalau di rumah rekamannya ada ya. Tolong. Surah ke-88 ayat 22. Ah iya. Di ayat 22 itu, tapi kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Ada di sana tulisan, Lasta alaihim bimusayotir. Ah, di atas sod itu ada sin. Itu apa, kenapa? Nah itu maksudnya, kita boleh membaca, Lasta alaihim bimusayotir dengan sod, atau boleh dibaca dengan sin. Gitu. Lasta alaihim bimusayotir. Boleh juga. Tapi saya lebih suka dengan sod. Karena apa? Kalau saya baca lasta alaihim bimusaitir, tiba-tiba ada pendengar, ada makmum atau ada orang yang dengar, dikiranya kita enggak ngerti. Bimusaitir, orang itu shad, padahal itu benar. Jadi boleh dibaca lasta alaihim bimusaitir atau bimusaitir itu ya. Jadi kalau ada di atas shadnya ada sin, itu boleh keduanya. Boleh dibaca sin, boleh dibaca shad, itu untuk penanya. Kemudian Pak Hasim ini, Pak Ari, tanda-tanda wakopnya tolong dikasih tahu. Ya, boleh. Pak Ari, hari Sabtu besok majelis taklim di rumah yatim masih tidak libur ya. Masih tetap, karena kalau diliburkan kasihan ada ibu dan bapak yang mau ngasih mukena buat anak-anak yatim. Itu, ada yang mau ngasih ini, mau ngasih itu kan. Nah, itu ya. Kok halaman 59? Apa maksudnya? Kita ayat ya, bukan halaman. Maksudnya apa halaman 59 SMS-nya? Baik, kalau enggak salah ini 130 ya kemarin ya. Faulaika humul khasirun. Nanti kalau ini wabi belum ya. Oh ya, 59 apa betul ayat, bukan halaman atuh ya. Ayat ke-59. Ini tandanya hilang. Qur'annya berubah. Oh, ini ya. Ayat 59 barangkali ya, bukan halaman. Baik. Sekarang ayat 60 ya. Dilihat. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ Tuh, kalah. Tapi nanti kalkulannya jadi hilang. Kalau diterusin, kalau dihentikan, nadrib. Gitu. Kalau diteruskan itu jadi idgham mutamassilin. Ya. Jadi nadrib, ba-nya hilang. Jadi sifat hamas, sifat kalkulahnya hilang kalau dia diwasol, disambung. وَإِذِ اسْتَسْقَى Wa idistasqa Musa liqawmihi faqulna rib bi'asakal hajar. Itu Pak Hasim, tanda wakofnya di situ qaf lam ya, al waqfu aula, dihentikan lebih utama. Banyak tuh ya. Sama seperti tanda itu dihentikan lebih utama. Disambung boleh aja, tapi dihentikan lebih utama. Fanfajarat min husnata a'in. Ya, ada ain, ada sin. Fanfajarat min husnata ashrata aina. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Itu tadi yang kita pelajari. Jadi kalau ujungnya kayak gini, dihentikan, disambung sama aja kita ya. Kita contohkan, kita sambung. Tadi kan berhenti begitu, sama aja. Qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu. Sama kan? Ya, antara dihentikan dan disambung sama. Kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Itu ya. yukha dari fada. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha. Min iklab. Min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala antastabdilun tab. Kalau kelas sugra. Qala antastabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Waburibat a'ain. Tanya Hamas ya. Waburibat alaihimu zillatu wal maskanatu waba'u bighadabim minallah. Zalika biannahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Qalqalah kubra yang akbar. Karena bertasyid ya. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Saya ulang. Zal. Mad asli. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kalau ngaji benar memang susah ya. Kalau ngaji asal mah asal aja. Pak Ari, kalau kata ana di atas ada tanda sukun, apa artinya? Nah, dari Pak Dokter Sahrudin. Oh, dari Sahrudin, bukan dari dokter. Itu pendek ya. Ana yang berarti saya, mutakalim wahada itu pendek dibacanya. Itu jangan dibaca panjang. Gitu ya. Ini. Nanti dilihat lagi ya. Dicek kembali. Kemudian ayat ke 62. Iya. Itu. Ya. Ayat 62. In gunnah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim. Nah ini jim pasif. Kalau tanda jim ini boleh berhenti. Enggak berhenti enggak apa-apa. Lihat halaman 54 ya, tanda-tanda waqaf itu. Jadi ini ibarat lampu, lampu kuning. Mau berhenti boleh. Cuman kalau berhenti di sini enggak usah ngulang gitu. Gitu aja. Jadi di halaman 54 ada jim. Boleh berhenti, boleh tidak. Ya, enggak berhenti, enggak apa-apa. Itu. Wala khawfun alaihim walahum yahzanun. Wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ كُمْ. Itu ya. Mim mati ketemu ba itu ikhfa safawi. Sama seperti iklab ibu bapak. Iklab itu juga kita diajarkan mim ba di. Bukan, ada samar sedikit. Mim ba di. Sami'un basir. Ada unsur sengonya sedikit samar. Tapi enggak banyak-banyak ya. Gitu. Ayat 63. Gitu ya. Khudhu ma atainakum biquwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaitum min. Nah itu ya. Kupari iklamnya disamarkan. Iya ada samar sedikit. Jadi kita umumnya taunya di kampung dulu. Mimbad itu lengkap sempurna. Banyak yang masih baca begitu. Nah. Baca bukunya ya, datang ke ma'had-ma'had coba di sana. Dosen-dosennya yang dari luar, dari Timur Tengah langsung begitu, gitu ya. Itu. ya. Iya. Ini saya baca kalau surat yang lain mah nanti aja tuh ya nanyanya. Lagi baca ini dulu praktik. Nanti kalau praktiknya nih. Itu ya di ayat ke-64. Thumma tawallaitum tum idgumimi. Thumma tawallaitum min ba'di dhalika falawla fadlullahi 'alaikum. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Walaqad 'alimtumul ladzina 'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu kiradatan khasiin. Ini membantah teori Darwin. Kalau teori Darwin manusia dari kera, enggak. Yang ada juga kera sebagian dari manusia. Ini nih hikayat hari ibadah Bani Israel kan, kalau kita kan Jumatan, dia Sabtuan. Di hari Sabtu suruh-suruh sholat, dia malah mancing gitu kan. Ini dijadikan monyet. Kunu kiradatan khasiin kirdun, ya kera. Jadi bukan manusia dari kera, kera sebagian dari manusia gitu ya. Ada-ada aja. Itu teori Darwin tidak benar, tidak benar ya. Manusia kan ada jelas dari Adam dan Hawanya dari permulaan. Enak aja saya dari kera enggak mau ya. Kalau kayak kera mungkin gitu ya. Sifatnya udah jadi manusia enggak mau sholat, enggak mau puasa, enggak mau zakat gitu kan. Nah, itu kan kal an'am. Bahkan lebih ya, sama seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih hina kan gitu di Qur'annya. Qur'an ya yang bicara ya. Gitu. Jadi manusia dari kera? Tidak. Kera dari manusia ini yang kera ini juga ini. Enggak tahu ini beranak pinak apa enggak gitu kan yang di sininya. Itu disuruh sholat Sabtu, di hari Sabtu ibadah oleh Allah di Bani Israel ini malah mancing. Nih jadiinlah kera. Kunu kiradatan khasiin. Itu kan di ayat 65 nih. Dan sesungguhnya telah kami ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Yang hina. Itu bukan manusia dari kera ya. Tidak benar itu. Ayat 66. Faja'al a'in. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Tuh, tadi jadi kera, ini lain lagi ya. Di ayat 66, di ayat 67-nya ini kisah menyembelih sapi betina. Ada Bu Ani, Bu Agus. Kenapa sih disebut Al-Baqarah? Ini tentang sapi betina ini di tengah di ayat 67. Inilah dijadikan topik judul. Itu kan ada yang dibunuh, enggak ada ngaku. Suruh nyembelih sapi betina kan. Udah sapi betina disembelih, ekornya dipukulin sama yang mati, bangun. Oh, si Anu yang meninggal lah ini. Oh, si Anu yang membunuh, kata yang meninggal. Ini kan. Jadi orang yang meninggal hidup kembali seketika sebentar untuk menyatakan siapa pembunuhnya. Nah ini sapi betina ini, itu kan ya. Itu. Tuh ya, ayat ke 67. Itu. Di ayat 67, 66-nya tadi, udah ya, 67-nya sudah. Tentang menyembeli. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridhu wala bikr. Waqaf isyarah tuh. Wala bikr. Awa awa ain. Awanun bayna dhalik. Faf'alu ma tu'marun. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Ayat 69 ya. Besok kita teruskan ayat 70-nya. Dipotong-potong Pak Ari ke waktunya ya. Nanti saya rekam. Saya gabung rekaman-rekamannya ya. Gitu, insya Allah rekamannya disatuin. Mudah-mudahan nanti morotalnya besok kan sudah di ayat 109 ya. Atau ubahnya sampai 129. Meneruskan. Ibu dan Bapak, hari ini terakhir saya ada taklim di Depok. Yang punya waktu silahkan datang ke Depok. Sabtu dan Ahad masih tetap seperti biasa. Barangkali ada ibu dan bapak yang ingin menyumbang untuk anak-anak yatim kami, beliin baju lebaran untuk mereka, mukena, nama apa saja, silahkan datang ke rumah yatim Sabtu dan Ahad insyaallah. Untuk ibu dan bapak yang ada saran dan kritik, silahkan ke 0812 828 7881, 0812 828 7881. Saya di Depok hari ini jam 9 sampai jam 11.30 ya, karena hari Jumat. Terima kasih untuk kebersamaan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.